Coba bayangkan ini, bulan Agustus tahun 2019, Anda lagi ada di sebuah ruang rapat di lantai 18. Lantai 18, oke. Iya, dan AC-nya nyala maksimal, menderu kenceng banget, tapi anehnya, udara di dalam ruangan itu kerasa pengap. Pasti karena tegang. Banget. Di depan Anda ada 3 layar televisi besar yang nampilin dashboard pemantauan sistem, dan semuanya nyala merah terang. Waduh, merah semua ya. Itu tanda bahaya mutlak buat tim teknis manapun. Benar. Dan di ujung meja duduklah Dave. Dave ini CTO dari sebuah startup fintech yang sebenarnya baru aja merayakan sesuatu yang luar biasa. Mereka baru dapat pendanaan seri B sebesar $40 juta. Angka yang gede banget, harusnya mereka senang-senang dong. Harusnya. Tapi hari itu, wajah Dave pucat pasi. Para engineer senior yang 6 bulan lalu tuh menggebu-gebu banget ngomongin revolusi arsitektur, sekarang cuma bisa nunduk diam. Saya bisa ngerasain horornya sih. Itu momen-momen di mana Anda sadar investasi besar-besaran yang harusnya bikin perusahaan lari kencang, malah jadi jangkar yang nenggelamin kapal. Persis. Apa yang sebenarnya terjadi sama sistem mereka waktu itu? Jadi gini, 6 bulan sebelumnya, Dave dan timnya ngambil keputusan besar buat migrasi. Mereka mecah sistem utama mereka yang tadinya satu kesatuan menjadi 47 microservices. 47? Wow! Iya. Harapannya kan mereka bisa gerak secepat perusahaan-perusahaan Silicon Valley gitu loh. Tapi realitasnya... hancur. Total. Merilis fitur yang sangat sederhana, kayak sekedar nambahin kolom tanggal lahir di form registrasi aja. Yang biasanya cuma butuh sehari. Iya. Yang tadinya sehari, sekarang butuh 3 minggu. Ya ampun. Belum lagi latensi atau waktu respons API mereka itu bengkak sampai 400%. Dan gara-gara performa lambat ini, mereka kehilangan 3 klien korporat besar cuma dalam 1 minggu. Saya yakin sih biaya operasional mereka juga ikut meledak ya, barengan sama masalah itu. Oh jelas. Mereka baru aja ngabisin $80.000 cuma buat lisensi software pemantauan baru, terus rekrut platform engineer tambahan. Udah gitu? Masih ada lagi? Masih. Ada tagihan $150.000 buat bayar konsultan manajemen sekelas McKinsey, yang lucunya sebelumnya memvalidasi kalau ide mecah sistem ini tuh strategi brilian. Klasik. Kasus Dave ini sebenarnya contoh sempurna dari fenomena yang sering kita sebut sebagai migrasi yang gagal. Migrasi yang gagal? Betul. Kedengarannya dramatis, tapi pola kegagalan kayak gini tuh udah ngejebak ribuan perusahaan di seluruh dunia. Terlalu banyak organisasi yang kemakan hype teknologi tanpa paham konsekuensi fisiknya. Nah, misi kita hari ini, khusus untuk Anda yang lagi dengerin eksplorasi mendalam kita, adalah membongkar kenapa solusi yang selalu dipuja-puji... kayak arsitekturnya Netflix atau Amazon gitu ya? Iya. Kenapa solusi raksasa itu justru bisa menghancurkan perusahaan Anda sendiri kalau diterapin sembarangan? Eksplorasi kita kali ini bersumber dari babak krusial di buku Full Stack Engineering From Code to Production Systems. Khususnya bab 37 ya? Tepat. Bab tentang pertarungan abadi monolith melawan microservices. Kita bakal kasih Anda kerangka berpikir rasional biar nggak gampang terjebak buzzword menyesatkan. Oke, mari kita bedah ini. Siap. Kita harus mulai dari menjernihkan salah paham paling umum dulu nih. Kita harus ngebersihin nama baik monolith. Soalnya monolith ini sering banget jadi kambing hitam. Sering dicap lambat, kuno. Legacy kode yang berbau tanah. Dan sering dijuluki Big Ball of Mud atau bola lumpur raksasa. Gimana menurut Anda? Label negatif itu sebenarnya bukti gagalnya komunikasi massa di industri kita. Mari kita kembali ke definisi teknisnya aja. Monolith itu pada dasarnya cuma aplikasi yang punya single deployment unit. Maksudnya dikompilasi barengan gitu ya? Betul. Seluruh kode dideploy bareng sebagai satu kesatuan. Mereka berbagi ruang memori yang sama. Nah, ini kuncinya. Komunikasi antar komponen terjadi dalam kecepatan nanodetik. Super cepat. Luar biasa cepat. Dan biasanya jalan di atas satu database tunggal. Nggak ada satupun dari definisi arsitektur itu yang mengharuskan kodenya ditulis berantakan. Ah, make sense. Dari catatan sumber kita, kekacauan itu sebenarnya datang dari ketiadaan disiplin tim, bukan arsitekturnya. Bayangin Big Ball of Mud itu kayak semangkuk besar spaghetti yang dicampur keju leleh. Lengket semua kodenya. Lengket. Kalau Anda narik satu helai spaghetti di ujung mangkok, tiba-tiba bakso di ujung lain ikut geser dan rusak. Tarik fitur pembayaran, notifikasi emailnya yang error. Bener banget. Kodenya penuh dependensi sirkuler. Tapi, sumber kita sangat nekenin konsep modular monolit. Kalau spageti itu berantakan, modular monolit ini ibarat kotak bekal bento khas Jepang. Nah, analogi bento itu pas banget. Di dalam modular monolit, Anda punya kompartemen-kompartemen yang jelas. Ada batasan modul yang tegas, antar muka yang eksplisit, dan yang paling penting, privasi data. Nggak boleh asal nyebrang kompartemen. Nggak boleh. Modul pengguna nggak bisa diem-diem ngebobol kompartemen modul pesanan buat ngambil data. Mereka harus ngomong lewat jalur resmi. Selama disiplin bento ini dijaga, monolit itu arsitektur yang sangat bersih. Wah, ini pasti poin pencerahan nih buat Anda yang lagi dengerin dan ngerasa insecure sama sistem lama di kantor. Masalahnya bukan di monolitnya. Tapi di disiplin engineer-nya. Iya. Martin Fowler, tokoh arsitektur software terkemuka, malah dengan tegas nyuarain pendekatan monolith first. Dia bilang, menuna kompleksitas itu nguntungin. Sangat menguntungkan, terutama buat tim engineer yang jumlahnya di bawah 10-15 orang. Itu sweet spot-nya ya? Sweet spot banget. Buat tim seukuran itu, kecepatan iterasi adalah segalanya. Melakukan refactoring atau nata ulang kode itu jauh lebih murah kalau semuanya masih di satu proyek. Karena compiler bahkan langsung ngasih tahu kalau ada yang salah, kan? Begitu Anda mecah kode itu ke jaringan terdistribusi, refactoring yang tadinya cuma kerjaan sore hari sambil ngopi, berubah jadi proyek koordinasi berminggu-minggu lintas tim. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik. Karena begitu kita mulai motong-motong kotak bento itu jadi aplikasi terpisah, kita resmi masuk ke wilayah microservices. Wilayah yang berbahaya kalau nggak hati-hati. Sangat. Dan buku ini nampar kita dengan kenyataan kalau microservices itu bukan sekedar, oh, service ini baris kodenya dikit. Bukan gitu, kan? Ngedefine microservices dari ukuran kodenya itu jebakan pemula banget. Secara fundamental, microservices itu sekumpulan sistem independen. Harus bisa dideploy mandiri. Kalau saya update layanan A, saya nggak perlu nyentuh layanan B. Sama sekali nggak perlu. Dan mereka wajib punya data ownership absolute. Satu service, satu database terpisah. Ada konsep berat juga di sini dari sumber kita yang disebut Bounded Context lewat Domain Driven Design atau DDD. Ini krusial banget buat dipahami. Biar gampang buat Anda yang dengerin, bayangin restoran besar. Bounded Context ini berarti kita bagi sistem berdasarkan area bisnis, bukan teknis. Area dapur dan area pelayan itu dua konteks beda. Pelayan nggak perlu tahu resep sausnya, kan? Nah, pelayan cuma tahu nerima pesanan dan ngasih ke loket. Dia nggak peduli suhu oven di dapur. Sama kayak di kode, layanan inventaris nggak perlu tahu gimana layanan pembayaran ngecek kartu kredit. Dia cuma perlu tahu pembayarannya sukses atau gagal. Itu bounded context. Elegan banget kedengarannya di atas kertas. Tapi masalah terbesarnya muncul dari perubahan fisika sistem. Waktu kita pindah ke microservices, kita tuh kayak diusir dari surga memori internal, dilempar ke kejamnya dunia jaringan komputer. Angkanya brutal banget loh yang di sumber ITA. Coba sebutin angkanya. Di monolit, manggil fungsi di RAM yang sama butuh sekitar 50 nanodetik. 50. Kayak ngomong sama orang di sebelah persis. Dan di jaringan, waktunya melonjak jadi 500.000 nanodetik. Dari 50 ke 500.000, gila kan? Itu karena datanya harus dibungkus, dikirim lewat kabel, diproses router, dibuka lagi di server seberang. Terus bayangin kalau sistem Anda butuh 10 panggilan API berurutan cuma buat muat satu halaman profil pengguna. Yang tadinya kerasa instan jadi 5 milidetik. Atau malah 20 milidetik kalau traffic lagi padat. Nah, buat Anda yang dengerin, ini nih rahasia dibalik kenapa aplikasi modern sering nampilin icon loading muter-muter nggak jelas pas mau buka keranjang belanja. Fisika jaringan lagi ngehukum sistem mereka. Dan selain latensi, ada monster baru namanya partial failure atau kegagalan parsial. Efek domino ya? Bener. Di monolit, kalau satu proses gagal karena bug, transaksinya gagal seketika. Sistem nolak pengguna langsung tahu statusnya error. Sederhana. Kalau di microservices, layanan A manggil B, B manggil C. Tiba-tiba server C restart mendadak. B kan nggak tahu kalau C mati, jadi dia nunggu terus nih. Sambungannya menggantung. Thread pemrosesan di B numpuk. Nggak lama, A yang nunggu B juga numpuk. Dalam hitungan detik, seluruh memori sistem habis cuma buat nunggu. Sistem lumpuh total. Makanya adopsi microservices itu maksa kita pakai alat peredam rumit kayak circuit breaker. Kayak sekring listrik di rumah itu ya? Persis. Kalau arusnya nggak wajar, sekring putus otomatis biar rumah nggak kebakaran. Nanti dia nyambung pelan-pelan kalau udah aman. Kompleksitasnya juga nggak berhenti di situ loh. Ada dilema filosofis, namanya teorema CAP. Ah, hukum alam ilmu komputer? Iya, hukum yang maksa Anda milih antara konsistensi atau konsistensi data lawan availability, ketersediaan sistem. Coba kita pakai contoh e-commerce buat Anda pendengar. Kasus beli tiket konser asyik tuh. Boleh. Bayangin Anda lagi berburu tiket konser idola Anda. Tinggal sisa satu tiket. Anda klik beli, tapi pas di detik itu juga, kabel jaringan antara servis pesanan dan servis inventaris putus. Nah, di momen krisis itu arsitektur Anda diuji. Anda mau prioritasin yang mana? Kalau milih konsistensi, sistem bakal nolak pembelian Anda karena nggak bisa ngecek stok aslinya. Ketersediaannya dikorbanin dong? Iya, pelanggan pasti kecewa dapat pesan error. Tapi kalau milih ketersediaan, sistem bakal nerima pesanan biar transaksi tetap masuk. Terus, risikonya tiket itu sebenarnya udah dibeli orang lain sedetik yang lalu. Tepat. Dan sistem terpaksa ngebatalin pesanan Anda secara manual nanti. Kalau di monolit, database tunggal itu yang ngunci transaksi jamin konsistensi absolut. Jaminan mewah itu hilang di microservices. Kehilangan database terpusat itu juga bikin kita nggak bisa pakai transaksi tradisional ya. Kita dipaksa pakai yang namanya saga pattern. Saga pattern itu rumitnya minta ampun. Di sumber kita analoginya seru sih. Bayangin lari estafet, tapi pesertanya lari mundur. Gimana tuh? Kalau di monolit kan ibarat satu orang lari bawa pesanan dari awal sampai akhir. Dia tersandung, pesanan batal saat itu juga. Iya, diulang dari awal gampang. Nah, kalau di saga, pelari pertama ngasih tongkat ke pelari kedua. Terus pelari kedua jatuh. Dia nggak bisa ngebatalin larinya pelari pertama. Dia harus teriak mundur dong. Benar. Dia harus ngirim pesan kompensasi ke pelari pertama buat ngebalikin aksi yang udah lewat. Ngurusin teriakan mundur dari puluhan servis itu mimpi buruk developer. Terus ngawasin pelari yang saling teriak itu bawa kita ke masalah observabilitas. Nyari bug ya? Nyari asal-muasal bug di microservices, itu kayak ngelacak selembar uang kertas yang udah ditandai, tapi uangnya udah pindah tangan ngelewatin 50 mesin kasir beda di seluruh kota. Kita nggak bisa sekedar ngecek log di satu server lagi ya? Nggak bisa. Anda terpaksa bangun infrastruktur pelacakan khusus kayak Jaeger atau Zipkin, cuma buat ngerti data pelanggan ini perginya kemana aja. Gila sih. Kalau kita hubungin kerumitan teknis ini, dari latensi, sikring putus, estafet saga lari mundur sampai nyari uang kertas tadi, sumber kita bawa kita ke satu pencerahan fundamental. Ini ujungnya bukan soal kode lagi. Tapi soal manusia di baliknya. Ada konsep brilian, hukum Conway. Conway's Law. Ini wawasan antropologis terbesar di rekayasa perangkat lunak. Hukum ini bilang, arsitektur software yang diciptain sebuah organisasi pada akhirnya bakal selalu mencerminkan struktur komunikasi organisasi itu sendiri. Wah, ini dalam banget. Mari kita pakai hukum ini buat ngebandingin kenapa Netflix sukses, sementara Dave di cerita awal kita tadi hancur lebur. Boleh. Kenapa Netflix sukses? Mereka nggak pindah ke microservices cuma karena kelihatan keren. Mereka punya ribuan engineer. Operasinya masif banget. Kalau semua orang ngedit satu monolit, mereka bakal saling injek kaki tiap hari. Mereka juga punya budaya you build it, you run it. Tim yang bikin layanannya, tim itu juga yang harus bangun jam 3 pagi kalau servernya mati. Arsitektur terdistribusi Netflix tuh murni cerminan dari struktur tim mereka yang juga terdistribusi dan otonom ya. Betul. Terus bandingin sama perusahaannya Dave. Dave maksa 25 engineer buat ngerawat 47 atau 50 microservices. Secara matematika aja nggak masuk akal. Sama sekali nggak. Kapasitas kognitif atau ruang di otak engineer-nya hancur di bawah beban kerja. Waktu mereka habis buat rapat ya? Iya, rapat koordinasi antar API, nyari bug antar server, mastiin update mereka nggak ngehancurin layanan sebelah. Mereka udah nggak mikirin fitur inovatif lagi. Beban kognitif ini emang pembunuh senyap. Jadi buat Anda yang dengerin dan mungkin lagi mimpin tim teknologi, coba tanya jujur ke diri sendiri. Tim Anda tuh beneran butuh batasan arsitektur kaku karena koordinasi antar manusianya udah nggak terkendali? Ataukah kecepatan tim kecil Anda malah bakal tercekik gara-gara ngerawat batasan jaringan terdistribusi? Nah, jadi apa makna praktisnya dari semua teori ini? Kalau pendengar kita besok mau ngerencanain struktur tim, kerangkanya gimana? Buku yang kita kaji ngasih patokan rasio engineer yang pragmatis banget. Kalau perusahaan Anda punya 1-25 engineer, bertahanlah di modular monolit. Fokus disiplin kotak bento tadi ya? Tepat. Kalau tim berkembang ke 25-50 engineer, Anda bisa mulai pendekatan hibrida. Ekstrak satu atau dua layanan yang paling terisolasi, sisanya biari nyatu. Barulah kalau di atas 100 orang, baru arsitektur full microservices itu rasional. Di angka 100 orang, bottleneck atau leher botolnya itu bukan lagi teknologi, tapi manusia yang terlalu sering rapat. Tapi kan dunia nyata jarang ideal nih. Gimana kalau Anda yang dengerin sekarang kebetulan ada di perusahaan yang engineer-nya 150 dan monolitnya udah jadi monster yang ngehambat bisnis? Sumber kita punya satu rekomendasi definitif, namanya Strangler-Fick Pattern atau pola arah pencekik. Agak horor ya kedengarannya dari sisi biologi? Tapi akurat banget. Bayangin hutan hujan tropis. Tanaman arah pencekik itu nggak tumbuh dari tanah. Dia tumbuh dari biji yang jatuh di dahan pohon inang yang udah besar. Terus dia ngejulurin akar ke bawah kan? Iya, akarnya nyelimutin dan mencekik batang pohon inangnya pelan-pelan dari luar. Pas akar arah ini udah kuat bikin batang sendiri, pohon inang di dalamnya bakal mati dan membusuk. Ninggalin pohon arah baru yang berdiri kukuh. Keren banget analoginya. Pendekatan biologis ini kebalikan banget dari ambisi konyol, matiin sistem lama hari Jumat, terus nyalain sistem baru hari Senin. Itu bunuh diri namanya. Buku ini ngasih langkah praktisnya. Langkah pertama, rapihin monolit dari dalam dulu. Jangan ngekstrak spageti yang berantakan ya. Bikin jadi modular monolit dulu. Langkah kedua, pilih kandidat servis yang paling independen. Contohnya di e-commerce tuh layanan katalog produk kali ya. Kan cuma gambar sama deskripsi. Betul, itu target paling gampang karena jarang interaksi rumit. Setelah diekstrak ke aplikasi baru, bangun facade atau gerbang perantara di sistem lama. Jadi sistem lama nggak nyari data katalog di database-nya sendiri lagi, tapi manggil layanan katalog yang baru. Persis. Dan yang krusial, rilisnya bertahap, pakai canary releases. Jangan langsung 100% pengguna dipindah dong. Bahaya. Arahin 1% pengunjung dulu ke sistem baru. Pantau ada yang meledak nggak? Kalau aman, naikin 10%, 50%, baru 100%. Pas semua pengunjung udah dilayani sistem baru, baru deh kita hapus kode katalog di pohon inang monolit lamanya. Cekikan pertama sukses. Sukses. Tapi pakai pola arah pencekik ini tetap ada peringatan kerasnya. Ada bos terakhir yang harus dihindari mati-matian. Apa tuh bos terakhirnya? Jangan sampai Anda terperosok bikin arsitektur distributed monolith. Monolith yang terdistribusi? Ini kayak gabungin keburukan dari dua dunia dong. Banget. Ciri utamanya itu nggak ada otonomi. Anda bangga udah mecah sistem jadi 30 microservices, tapi operasionalnya masih manja kayak monolith. Dia mau rilis update kecil di layanan keranjang belanja. Anda wajib update layanan inventaris sama pengiriman di detik yang sama kalau nggak sistemnya crash. Parah. Lebih parah lagi kalau service-service yang katanya pisah ini, diam-diam masih baca tulis di satu tabel database raksasa yang sama. Kalau udah di titik ini, fix Anda cuma dapat sakitnya doang ya. Jaringan lambat, biaya server bengkak, nyari bug susah, tapi nggak dapat independensinya sama sekali. Anda cuma mendistribusikan kekacauan Anda ke lebih banyak komputer. Mengerikan. Anda beneran berakhir kayak dev tadi, buang uang jutaan dolar cuma buat nyiksa engineer sama ngusir pelanggan. Eksplorasi kita hari ini beneran buka mata ya. Mulai dari bersihin stigma kotak bento monolit. Sampai fisika jaringan microservices yang berat. Dan biologi arah pencekik buat strategi migrasinya. Jadi sebagai penutup, mari kita garis bawahi, kalau di arsitektur software, nggak ada jawaban benar mutlak. Jangan pernah ngorbanin stabilitas demi hype kalau organisasi Anda belum ngerasain sakit yang sepadan. Jangan FOMO ya. Betul, tren akan terus ganti. Dulu service-oriented architecture, terus cloud, serverless, sekarang microservices. Tapi prinsip dasar tuh abadi. High cohesion, low coupling. Kumpulin kode yang tujuannya sama di satu tempat, pisahin yang gak relevan sejauh mungkin. Dan ingat mantra Yagni, you aren't gonna need it. Jangan nyuntik kompleksitas sebelum masalahnya beneran ada. Jadi buat Anda yang mendengarkan, yang mungkin besok pagi bakal duduk di ruang rapat nentuin strategi teknologi, atau sekedar penasaran kenapa aplikasi bank di HP Anda error seharian abis update, ingatlah tragedi Dave. Pahami anatomi organisasi Anda, jujur sama kapasitas komunikasi tim sebelum nelan pil obat teknologi dari konferensi. Penyakit sistem lama Anda mungkin cuma butuh disiplin, sementara obat microservices yang salah dosis bisa mematikan. Kita udah ngebedah banyak banget, tapi sebelum kita akhiri sesi ini, ada satu pemikiran yang pengen saya titipin buat Anda. Apa tuh? Kita kan tadi ngebahas hukum Conway panjang lebar ya. Kalau arsitektur kode bakal selalu jadi cermin transparan dari cara manusia di tim itu berkomunikasi. Betul. Tapi, Coba pikirin ini. Dunia coding sekarang kan lagi ngebut di luar nalar. Gimana kalau 5 tahun ke depan, dengan melesatnya agen AI otonom, mayoritas kode di perusahaan Anda yang nulis bukan manusia lagi? Menarik. Kalau komunikasi tim udah nggak dibatasin ego, capek mental, atau zona waktu, kalau agen-agen ini bisa tukar informasi utuh dalam hitungan milidetik. Arsitektur apa yang bakal mereka bikin secara organik ya? Arsitektur alien macam apa coba? Apakah perdebatan monolit lawan microservices ini nanti cuma dikenang sebagai keterbatasan pikiran manusia di era primitif? Sesuatu yang sangat asyik buat Anda renungkan malam ini. Terima kasih sudah mengeksplorasi wawasan ini bareng kita. Teruslah pertanyakan asumsi Anda dan sampai jumpa di penjelajahan pemikiran berikutnya.